Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil akhirah, sepanjang kita mengikuti sunnah-sunnahnya, berakhlakul karimah, menjadikan beliau uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita bersama-sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin hadirat, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-9 daripada saum kita, di mana puasa saum ini tidak lagi menjadi barang yang langka, tetapi sudah menjadi kebutuhan kita semua. Kita butuh untuk berpuasa karena semua orang butuh kepada kesehatan. Siapa orang yang sehat, maka dia wajib berpuasa. Kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, nanti kamu akan sehat. Sehat ini adalah kebutuhan kita semua. Yang kedua, kita diperintahkan untuk berpuasa dalam rangka kita menjadi orang-orang yang cerdas. Cerdas otaknya, cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya, ini semua ada dalam kita berpuasa. Umpamanya, orang yang berpuasa, perutnya dia akan istirahat, maka energinya akan terserap ke otaknya, maka otaknya tadi akan menjadi cerdas. Makanya dulu para ulama selalu mewajibkan para santrinya selalu berpuasa pada hari Senin dengan Kamis, sebab kebanyakan makan juga nanti bisa apa? Bisa ngantuk. Kebanyakan makan bisa loyo, bisa lemas. Tapi dengan kita berpuasa, energi kita, otak kita akan kembali pulih, sehingga kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Amin. Yang kedua, puasa juga bisa mencerdaskan emosi kita. Orang yang tidak berpuasa cenderung tidak sabar. Karena itu dikatakan, as-shaumu nisfu shabri, puasa itu separo daripada kesabaran. Ya. Lawannya sabar adalah emosional, atau bahasa Bekasinya ngambek, suka ngadat, suka ngadat. Walaupun ngambek itu juga perlu. Ngadat juga perlu. Umpamanya kalau kita, istri kita dibawa orang, lalu kita diam aja, kita sabar, itu namanya bukan sabar, ini dayus. Namanya dayus, pecundang. Ad-dayus la yasummu raihatal jannah. Orang yang dayus itu tidak bakal nyium bau surga, apalagi masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya dibawa orang malam-malam kemana-mana, diam saja, bapak ibu namanya dayus, ibu namanya pecundang ini. Karena itu kita perlu sabar. Umat Islam, ya bangsa kita diusik oleh orang lain, ya wajib kita ngambek, kudu kita ngambek, kudu ngadat, agar bangsa kita menjadi bangsa yang terhormat. Kemudian puasa juga melatih kecerdasan spiritual. Dengan berpuasa hati kita menjadi cerah, karena segala sesuatu dimulai dari hati. Tentunya dalam berpuasa yang baik ini kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana buah daripada bertakwa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih banyak ya Haji Nurul Anwar. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tentunya kita akan mencoba mengkaji lagi lebih dalam makna dan juga apa sih tujuan kita untuk berpuasa. Masih di minggu-minggu awal di bulan Ramadan ini, sampai terasa kan sudah 9 hari ya, hampir melewati 10 hari pertama ya. Jadi kualitas ibadah kita seharusnya sudah bisa lebih meningkat. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami nanti melalui line interaktif kami, dan juga nanti kami juga akan membagi-bagikan hadiah untuk Anda ya, kuis yang dipersembahkan oleh Top One Action Matic. Dan setelah ini sama-sama kita akan mendengarkan ya, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah ceramah dari Habib Hasan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ini pada lapar suaranya kagak ada. Hah? Kalau suaranya ada, jawabnya yang kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru umat Nabi, ya. Allah Subhanahu wa taala ucapin dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tuh mantep. Mantep enggak? Mantep. Apanya yang mantep? Belum dikasih tahu. Allah Subhanahu wa taala udah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa sih yang paling beriman? Siapa? Hah? Bu Bariyah. Bukan. Yang paling beriman adalah junjungan kita Sayyidul Mustafa Muhammad. Apa yang dijalin oleh Nabi besar Muhammad? Apa yang dilaksanain oleh Nabi kita Muhammad? Enggak lain. Lihat, kehidupan Rasulullah adalah berpuasa. Enggak Ramadan doangan. Ya. Emang Ramadan doangan? Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Apa yang disampaikan tadi? Ada puasa Rajab, ada puasa Syaban, ada puasa Muharram, dan juga dijalankan puasa itu sebagai kehidupan baginda Nabi kita Muhammad. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana para anbiya dulu, Para rasul terdahulu berpuasa. Nabi Daud puasanya gimana? Ni hari puasa, besok kagak. Ni hari puasa, besok kagak. Ini para anbiya berpuasa, bukan hanya anbiya. Baginda kita Sayyiduna Muhammad. Di waktu perang Badar, itu bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para tentara sahabatnya untuk melawan, yaitu para jahiliyah. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Pegang senjata, tapi bukan lemes. Kita mah baru makan satu piring aja udah lemes. Perang disuruh sama Rasulullah. Lawan penjajah, lawan orang-orang kafir dalam keadaan berpuasa. Tapi lihat apa yang terjadi. Perang Badar dimenangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semua tentaranya dalam keadaan berpuasa. Inilah hikmah daripada puasa. Tidak hanya itu, waktu pertama kali nafsu diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, Allah apa tuh? Nafsu ditanya oleh Allah, hei nafsu, siapa engkau? Nafsu bilang apa? Ente-ente aneh-aneh. nafsu. Waktu ditanya sama Tuhan, dia bilang ente-ente aneh-aneh. Dia enggak mau akuin Tuhannya adalah Allah. Maka Allah perintahkan itu nafsu untuk dimasukkan ke dalam api neraka dingin. Bukan kedinginan tuh nafsu. Ditanya lagi dia bilang apa? Hei nafsu, siapa engkau? Kata Allah Jalla wa'ala. Jawab nafsu apa? Engkau ya Tuhan, aku adalah aku. Ngebangkang nafsu diciptain sama Allah. Hah? Makanya kalau orang yang ngebangkang berarti dia bukan bertuhan sama Allah, bertuhan sama nafsu. Apalagi diceburin ke neraka panas, jawabannya tetap sama. Akhirnya Allah Jalla wa'ala azamatuh memerintahkan kepada para malaikatnya untuk memasukkan nafsu ini ke dalam api neraka lapar. Belum sampai 10 ribu tahun, baru 1 detik nafsu itu jerit. Dia bilang apa? Ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan, ampun aku, ampuni aku. Teriak dia. Sebelum dia diangkat, dia sudah mengakui bahwasanya dia adalah hamba yang lemah. Maka ketahuilah, nafsu dimasukkan ke dalam api neraka lapar, dia sudah menjerit bahwasanya bulan puasa ini bulan menahan hawa nafsu yang dimasukkan ke dalam diri kita, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ini adalah nafsu. Agar apa, Beb? Agar nafsu kita ini diucapkan oleh Allah, ya ayah Tuhan nafsun mutmainnah irji ila rabbih radiyatan mardiyah fadkhuli fil ibadi wadkhulil jannah. Wahai nafsu yang tenang, kata Allah, kalau nafsu sudah tenang berarti nafsu itu taat. Dia mau ibadah salat, dia mau menjalankan puasa. Dan kalau nafsu itu sudah berpuasa, bagaikan nafsu itu tersenyum dengan gembira seperti tersenyumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, baginda kita, setiap hari kalau tidak ketemu makanan, dia ganjal perutnya. Dia ganjal perutnya dengan batu. Dia bilang, ya Allah, ampunkan umatku. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala beliau Ramadan. Beliau selalu membaca sebagaimana yang kita sering baca, asyhadu alla ilaha, baca sama-sama, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'uzubika minan nar. Ini minta pengampunan Allah, karena dikala seorang dalam keadaan berpuasa, dia dalam keadaan tagarrab ilallahi subhanahu wa ta'ala, dia menjaga. Yang harus dia jaga adalah 9 lubang. 9 lubang ini akan saya bicarakan nanti. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Habib Hasan nanti akan melanjutkan lagi 9 lubang itu, apalagi yang harus dijaga, ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas sudah apa yang mana disampaikan tadi. Akan saya lanjutkan dari 9 yang harus kita jaga di dalam berpuasa. Kalau dijelatin satu-satu gak habis-habis ini. Ya. Intinya, 9 lubang yang harus kita jaga di bulan Ramadan. 2 lubang mata kita, 2 lubang telinga kita, 2 lubang hidung kita, 1 lubang mulut kita. Yang 2 lagi apaan? Hah? Anu. Ya. Lubang kemaluan depan dan lubang kemaluan belah itu. Ya. Kalau anu tahu dah. Mata ini harus dijaga dari penglihatan yang tidak baik. Begitu pula telinga, apalagi mulut. Itu kagak boleh. Nah, hasut orang, fitnah orang, gibah orang di bulan Ramadan dilarang, apalagi memandang dengan hawa nafsu. Batal puasa kita. Memandang dengan hawa nafsu. Matinya begini. Hah? Enggak boleh ngelihat perempuan, laki-laki matinya jelalatan. Pakai nafsu. Begitu juga perempuan, enggak boleh lihat yang ganteng-ganteng kayak Pak David tuh. Bawaannya udah pakai kelas apa aja udah. Ini harus dijaga 9 lubang. Tidak hanya itu, kita harus membantu daripada merasakan bagaimana rasanya kita ini berpuasa. Lihat saudara kita yang di Irak, bukan hanya lapar cuman satu malam, lapar tiap hari diserang sama peluru. Palestina begitu pula. Oleh karena itu kita harus perhatian dengan saudara-saudara kita. Bagaimana caranya? Banyak bayar zakat, banyak bersedekah, agar kita tidak dijadikan orang yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'am. Orang yang disebut pembohong agama adalah orang yang tidak perhatian kepada fukara dan masakin. Tidak mau dia bantu saudara-saudaranya. Tidak mau dia bantu orang-orang yang mana mempunyai kesusahan. Hartanya banyak, dia taruh di rumah. Dia tidak mau berzakat. Dia tidak mau bersedekah. Dia tidak mau menjadikan rasa hatinya ini untuk iba kepada saudaranya. Ini tidak diterima puasa orang yang pelit. Tidak diterima puasa orang yang pendusta agama, yang tidak perhatian kepada anak yatim, tidak perhatian kepada orang-orang miskin, yang tidak perhatian kepada sesama dirinya. Oleh karena itu, jadikan puasa kita ini selalu puasa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang sebagaimana telah ditulis oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang dahulu, la'allakum tattaqun. Buat apa bi puasa? Buat kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu ada hurufnya. Hurufnya yang pertama ta, wau, qaf, ama ya. Ta apa? Tawakal. Nyerahin diri, kita enggak mungkin bisa nyerahin diri dari kesusahan kita kalau kita tidak pernah berpuasa. Kita enggak kenal puasa. Qanaah, seadanya. Enggak nyari-nyari makanan yang enak. Enggak nyari-nyari sesuatu yang wah. Dia sifat sederhana, sudah ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah. Waro sifatnya wau, tadi qaf ya. Ta qaf. Wau daripada takwa. Waro, dia orangnya hati-hati. Apik ya, apik sendal kamar mandi sama sendal yang di rumah lain. Itu orang apik begitu. Ya, orangnya hati-hati. Tidak mau makan-makan sembarangan. Buka puasa sih memang buka puasa, tapi dia gak mau sembarangan buka-buka. Gak tahu dia. Orang wara itu dia harus tahu, ini ayam-ayamnya dari mana, ini kambing-kambingnya dari mana, yang motong siapa. Orang wara itu apik, hati-hati. Ini gak mungkin dia bisa wara kalau tidak dia berpuasa. Yang terakhir ya, daripada yakin. Ya daripada yakin ini adalah ya puasa, yaitu yakin yakin kepada Allah subhana wa ta'ala, yakin kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada yakin inilah tidak akan didapat. Kita yakin sama Allah dapat surga, Allah kasih, oh di Quran begini begini, hadis Nabi begini begini. Dalam hati apa benar ya Allah ngomong begini? Apa benar Nabi ngomong begini? Tidak mungkin itu semua bisa kita yakini ucapan Al-Quran. Tidak bisa kita dapatkan keyakinan ucapan Nabi kalau kita tidak mempunyai keyakinan takwa dengan cara berpuasa. Oleh karena itulah ini hikmah daripada bulan suci Ramadan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Ya, kalau bicara masalah ketakwaan, saya sih nggak ragu. Kalau di sini, insya Allah ya, sesuai dengan nama pesantrennya di sini, At-Taqwa Putra. Insya Allah semuanya di sini kita termasuk orang yang muttaqin ya, amin. Insya Allah. Ya baik. Silakan buat Anda pemirsa yang ingin bergabung melalui line interaktif kami, Anda bisa hubungi kami ya. Silakan nomor telepon yang ada di bawah ini. Silakan Anda hubungi kami. Anda bisa ber. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar dua buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, seorang ibu yang sedang menyusui 1 tahun, apakah wajib berpuasa? Jawabannya, seseorang wajib berpuasa dalam keadaan menyusui, kecuali kalau dia khawatir akan madarat kepada anaknya, maka boleh dia tidak berpuasa. Tetapi dia wajib mengqadha pada hari-hari yang lain dan sekaligus juga membayar fidyah, yaitu 1 liter kurang lebih begitu. Ini jawaban saya kepada ibu. Silakan kalau ibu khawatir, silakan tidak berpuasa, tapi nanti diqadha dan juga dengan membayar fidyah. Yang kedua, pertanyaan dari santri kami, bagaimana puasa agar dapat memperkuat jiwa kita? Di mana Ramadan adalah bulan kemenangan. Islam sudah banyak meraih kemenangan di dalam bulan Ramadan ini. Pertanyaannya, bisa tidak pada zaman sekarang ini kita berbuat seperti itu? Tadi sudah disampaikan oleh Habib bahwa puasa yang benar adalah tujuannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana puasa kita? Puasa orang yang bertakwa. Agar menjadi jiwa kita kuat. Puasa yang bertakwa ini, yang pertama dia harus itqan, harus benar-benar mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang hamba melakukan sesuatu, dia harus lakukan dengan benar, dengan teliti. Jadi puasa yang bertakwa adalah puasa yang benar. Niatnya yang benar dari sebelum sholat subuh, terus sampai menjaga segala yang membatalkan ibadah puasa. sampai waktu sholat maghrib. Ini puasa yang itqon, ya. Tetapi di samping itu juga bagaimana puasa kita, puasa yang ihsan, puasa yang bagus. Jadi puasanya benar dan bagus. Di mana puasa yang bagus ini kita jaga bukan saja yang membatalkan puasa, tapi kita jaga yang bisa membatalkan pahala puasa. Seperti tadi kita membicarakan orang, menggunjingkan orang, apalagi kita dalam puasa berbuat maksiat, puasa pacaran yang anak muda ini. Ini puasa yang semacam ini puasanya tidak bagus, tidak ihsan, tidak ihsan. Di samping kita isi puasa dengan sholat taraweh, makanya kata Nabi kita, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zam. Siapa orang yang siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, malamnya sholat taraweh. Qiyamul lail ini sholat sunat yang dilakukan setelah sholat isya. Adapun sholat tahajud harus tidur dulu. Jadi qiyamul lail berbeda dengan sholat tahajud. Karena itu kita boleh melakukan qiyamul lail sesudah sholat isya. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk itu bagaimana puasa kita bagus, malamnya kita sholat taraweh, kita tadarus Al-Qur'an, kita iringi dengan sodakoh, dengan takjil, memberikan takjil, memberikan bantuan kepada fuqara wal masakin. Ini semua puasa-puasa yang ihsan. Disinilah puasa saum yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saumnya orang-orang yang berpuasa tadi. Karena itu barangkali sekarang ini banyak orang puasa, kemaksiatan jalan terus, malam-malam masih pacaran di sana sini. Padahal berbuat maksiat di bulan Ramadan, ya, dosanya juga lebih besar. Pahalanya lebih besar, dosanya juga lebih apa? Besar. Ya. Karena itu kita berharap agar dihindari daripada berbuat maksiat selama dalam bulan suci apa? Ramadan tadi. Baik, terima kasih banyak Kyai Haji Nur Alman. Nanti kita akan lanjutkan lagi, ya. Okay. Ya, baik pemirsa, tentunya Anda juga sudah tidak sabar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, bagaimana kita bisa mencoba untuk mencari makna ya di balik puasa kita ya, di balik puasa kita bagaimana kita bisa melihat kenikmatannya berpuasa ya. Ya, silakan memberikan kesempatan yang mau bertanya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Hasan yang saya hormati dan saya cintai, saya Abu Bakar Al-Idus dari Condet. Ada satu pertanyaan yang singkat mungkin. Pertanyaannya, bagaimana puasa yang sehat menurut agama? Itu saja mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Habib, mungkin bisa langsung dijawab. Puasa tentu bermacam-macam. Tidak sama dengan puasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan puasanya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita tentu harus kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya jangan habis buka semuanya dimakan. Hah? Apa yang ada di situ? Kalau bisa bakso gede masuk ke mulutnya. Hah? Jangan. Puasa yang disunnah gini Nabi Muhammad, cari yang manis-manis. Kalau kita enggak ketemu yang manis-manis, kita minum air putih. Makannya seadanya. Nanti kalau sudah sholat taraweh baru kita makan nasi. Makan yang ringan-ringan dulu. Tapi sunnahnya makanlah kurma yang disunnahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahurlah, kata Nabi, "Sahuru fa inna fis sahur barakatan." Sahur kamu, karena di dalam sahur kamu mendapatkan keberkahan yang banyak. Inilah hikmah daripada puasa yang kita lakukan. Ya baik, terima kasih banyak Habib. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Biasanya kalau udah buka puasa nih ya, ada es cendol, ada belewah, wah ada nasi goreng. Jadi ngiler. Ada apa? Ada timun suri. Ada kolak. Waduh banyak banget. Ini di sini nih ramai banget nih saya lihat di sini, tidak hanya para santri tapi juga dari warga sekitar di sini. Coba di belakang. Assalamualaikum. Wah, subhanallah banyak sekali jumlahnya, sampai 200 ribu orang apa ya? Itu yang di belakang cakep-cakep semuanya santrinya, tapi kok kelihatan kayak udah pada uzur. Ya, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dan kami juga nanti akan bagi-bagi hadiah untuk Anda pemirsa ya, tentunya melalui kuis di nomor telepon 0218913485. Ya, kuis merupakan persembahan dari All Top One. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Opor ayamnya jangan lupa dikirim-kirim juga ke kita ya berarti ya. Ya, baik, setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita ya. Tadi sekarang giliran Habib Hasan, silakan Habib untuk melanjutkan tausiahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari pembicaraan saya dan kiai, maka jadikanlah kehidupan di dalam hidup ini untuk selalu berpuasa, dan jadikan gaya hidup kita ini selalu berpuasa. Kalau orang-orang bisa bergaya hidup dengan kemewahan, dengan kesenangan, kenapa kita sebagai umat baginda kita Sayyiduna Muhammad tidak mengikuti penghulu kita Nabi Muhammad? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya selalu berpuasa, sampai beliau kembali pun dalam keadaan beliau berpuasa. Dan banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang menjadikan gaya hidup beliau dalam keadaan berpuasa, dan para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, hidup menjadikan hidup dia itu dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, kalau kita inginkan ketakwaan, keimanan, kecintaan Allah, kecintaan Nabi, jadikan gaya hidup ini selalu dalam keadaan berpuasa. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kiai, kami persilahkan untuk bisa memberikan kesimpulan dari Kiai. Silakan Kiai. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung daripada acara kita. Saya mengajak semua pemirsa TV One dan yang hadir pada sore hari ini, mari kita jadikan puasa ini sebagai lifestyle kita, kehidupan kita sehari-hari, berpuasa menahan syahwat, apakah syahwat daripada harta yang tidak halal, menahan daripada syahwat seksual yang sekarang telah terjadi penghancuran moral di mana-mana, sebab satu bangsa akan terus eksis kalau masih dijunjung moral, tetapi bangsa akan hancur kalau bangsa itu sudah kehilangan moral. Alhamdulillah TV One juga hari ini kita berkumpul di masjid, karena habitat umat adanya di masjid. Kalau umat sering dekat dengan masjid, maka iman umat ini akan hidup. Tetapi kalau umat ini jauh dari masjid, lambat laun, cepat atau lambat, imannya akan habis terkikis. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, kita adakan silaturahim, baik antara kru televisi dengan daripada pondok pesantren yang barangkali selama ini kurang terjamah, mudah-mudahan dengan hubungan ini akan kita dapat berdakwah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ke Haji Nurul Anwar dan juga Habib Hasan. Nanti kita di segmen berikutnya akan berdoa bersama. Dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Yang khususnya pada kesempatan kali ini kita disiarkan langsung dari Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan Bekasi Utara. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah.